mania. Rasane lo. Eh, langgo sing durep kabeh nggo ape apa ora? Iki lampune pateni wae tak gebuk ini wae. Coba lampunya matikan yuk, lampunya dimatikan panitia. Ora iso panitiane malah tak pateni lho. Lampu. Ayo matiin, matiin. Lampu, lampu, lampu, matikan semuanya. Pilih ndi, pilih lampunya mati apa ketua panitia tak pateni. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk diangkat semua yuk. Mereka pun di mereka, mereka pun di. Oh ya. Ya. Kayak lampu soteng ya, pati lampu soteng. Lampu mati kok copot. Raket. Sing buring gua. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang koncong adoh karo agama rata omong rati wata sholate but Apa? Mas apa kowe lali kalau pancene rabi karo wong liya ambiar ambiar. Salu ala Nabi Muhammad. Durung rampung. Sopo sing urip iki mau? Ganggu wae. Kan aku kaget. Lanjut. Yo, saiki ana Pak Wakil Bupati, ayo lagune wong NU ayo, ayo. Diangkat meles sing dhuwur. Ayo. Salli wa sallim da Hey yang belakang salli wa sallim da man ala mada wal ali wal ashabi man qad wa hada wal Wa sallim da wal ali wal asha biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Karena lampunya sudah mati, pengajiannya selesai. Oh, murid meneh. Apa? Kan tadi sudah dilepas. Ngopi di sini. Ya Allah, sangiteh. Wiki kacamata copot, agek copot, suwe-suwe sempak kok nyopot minggo. Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Aku gerekoso, wis 10 dino ora mulih malam Jumat. Ya Allah. Ambiar, ambiar. Aku ingin 10 dino mung ngaji, mulih ning omah bojoku men danco, danco. Merongos aku. Ajur ajur. Lawang diniati mulih malah bojone lampu merah. Langsung aku nyanyi lagu kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas. Loh. Nah, sing nyanyi Kimcil lho, ya Allah. Kimcile nafsu banget. Dok, hati-hati. Kamu tahu enggak? Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Masa punya kamu, kamu kasih gratisan? Duntal codot gue tak kandani. Tahu bulat dadaan emang ngatusan. Namu sing enak kok dikake gratisan. Jangan dong. Karena aku jadi ingin. Ingin ngandani awakmu iki lho. Lanjut. Nyanyi meneh. Karena aku capek. Sesuk tanggal 10 Desember teng alun-alun Ponorogo kula duet kali Didi Kempot. Didi Kempot saat ini malah jadinya raiso melaku. Kau keselan bareng liwati saya kukuto. Tanggal 10 Desember. Di alun-alun 10 Desember. Di alun-alun Ponorogo. Tanggal 13 November ulang tahun JTV di alun-alun Tuban. Alun-alun Tuban. Oh, kowe ra gaul kok pengajian sing rimung hadroh kaya ledek munyuk ketoplak ketoplak ketoplak ketoplak. Mbok yo golek musik sing apik. Ketok anggarane cekak. Ora apa-apa lho, sing penting seragame anyar. Ku yo ngono, seragam hadroh ungu, ya Allah. Ungu kuwi warna janda. Jangan-jangan kamu penggemar janda ya. Ingat janda semakin di depan. Kamu janda santai saja, enggak usah sewot. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Iya. Brr, ronda, ronda. Apa bukti Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik? Ya ngono kuwi calon-calon sing bojone rondo ya ngono kuwi. Kowe lak rabi karo rondo santai wae le. Kowe lak rabi karo rondo ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe ra. Serantal. Kalau di Jogja banyak BPJS. Barisan para janda sosialita. Wah. Lak ning Sidoarjo juga BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Gus Miftah juga BPJS, buronan para janda seksi. Iya. Iki engko ning jenggot pengajar amplope yo nganggo BPJS, kere-kere. Pengajian no amplope BPJS. Ya ora apa-apa, moro ning kantor wakil bupati nggawa SKTM. Surat keterangan tanda tidak mampu. Jiji. Meneng ana cilik. Santet meteng ya. Apa bukti Nabi Muhammad adalah nabi terbaik? Bapak Ibu rahimakumullah. Satu ketika saya pengajian di sebuah kafe di Bali. Mereka saya tanya, "Nduk, kenapa kamu ke sini? Kerja, Kiai?" "Kowe ngopo ning kene? Golek duit." "Kamu kenapa sini? Pengen membantu orang tua saya." Saya waktu itu cuma bilang begini, "Kalau kamu memang mencintai orang tua kamu, kamu kerja di sini, pengen dapat uang gampang. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad. 124 ribu nabi diciptakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Langit beserta bintang, bulan, matahari diciptakan dari nurnya Muhammad. Lautan beserta isinya, ikan dan lain sebagainya diciptakan karena Nur Muhammad. Gunung-gunung diciptakan karena Nur Muhammad. Rezeki yang ada di muka bumi, semuanya diciptakan karena Nur Muhammad. Surga dan neraka diciptakan dari Nur Muhammad." Artinya apa? Kalau kamu pengen mendapatkan dunia seisinya gampang, dekatlah dengan Nur Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak membaca sholawat. Mula bocah-bocah kafe ni kan nyuwun saya, saat ni aje nung bocah-bocah lokalisasi teng Yogyakarta teng Sarkem ni ku, lak nunggu tamu, tamu ni orang tekan delok pengajian ni Gus Miftah jajan, sak durungi ngelonte pengajian. Gawagah tau, kula mriko survei mendadak ada, kula aja mangkat ngaji liwat Sarkem aku menggol foot, tak delok don nyekli HP, don delok napa nduk pengajiane abah, lonte lo pengajian jajan. Mereka barangkali orang dia jual surat subuh. Mila nopo setiap 3 bulan sekali kalau cek cek duwe rukuh apa ora. Kalau dumi rukuh. Soalnya kebiasaan mereka ni nyuwun saya subuh ya subuhan. Jadi ngelonte subuh, ngelonte subuh, ngelonte subuh. Kui malaikatnya mumet dase tak kan? Iki jadi menungso model apa? Lah, kiai ni ku sing kuat ngopeni ngoten ku gina mung kulot. Pak Wabub kok melu. Be gelem lebu, ra gelem metu tak kandhani. Tenan Pak Wabub. Itu pengajian paling mengesankan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Sing ngaji ki modele Pak Wabub, isu-su panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Beda kuwi STMM setengah tua meh modiar. Kenapa kemudian saya melakukan itu? Karena banyak kisah bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai semua orang termasuk orang-orang yang ahli maksiat tidak dikecam tapi nyuwun sewu dirangkul. Maka saya sering mengatakan apa? Kalau ketemu orang alim, ketemu orang soleh, hormatlah, takdimlah. Tetapi kalau kamu ketemu para pendosa, rangkullah, sayangilah. Mereka tidak butuh dicaci. Mereka tidak butuh dihina. Mereka tidak butuh dibully. Cacianmu tidak akan merubah mereka. Tapi kalau kamu ikhlas mendoakan mereka, bisa jadi doamu menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa. Seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Zaman Kanjeng Nabi niku ana pemabuk namine Nuaiman. Nuaiman niku nyuwun sewu, senengane mabuk, tapi mabuk kudu ning ngarepe Kanjeng Nabi. Bar mabuk ditakzir karo Kanjeng Nabi, dipecuti. Mabuk meneh, pecuti meneh. Para sahabat yang lain kemudian melaknat si Nuaiman. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu, janganlah kamu melaknat Nuaiman. Fa innahu yuhibbullah war rasulah. Karena Nuaiman mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka kenapa dengan para pemabuk niku kula mboten benci, Pak? Karena di dalam hatinya juga menyimpan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Kula niku duwe bocah gaweane mabuk, lak mabuk cangkeme selawat nariyah. Begitu sadar lali karo nariyah itu ya. Begitu nyekel botol, Pak. Allahumma jali jonatan kamilatan wa salim salamat. Kuwi begitu sadar, tak takoni kowe mau maca apa? Kula mboten paham. Kowe apa nariyah mboten? Bengi mabuk meneh, ya selawat nariyah meneh jajan. Kedanan karo nariyah rikala mabuk tak kandhani. Kula niku duwe jamaah teng Yogyakarta, lah mabuk malah goleki kula kon ngimami salat. Lah sadar ora gelem salat jajan kowe piye jalu. Kuwi lak ora iso ditampa karo akal. Tapi saya meyakini lambat atau cepat orang-orang seperti ini pasti akan mendapatkan hidayahnya dari Allah. Lho tenan kok. Kula didodok omah kula. Dok dok dok jam loro bengi. Kus pengen salat. Kowe mabuk? Mboten, namung toying. Begitu mereka mabuk takjak wudu. Ayo wudu. Malah nguyuh ning wastafel. Ya Allah. Kula lak kebetulan ning omah niku ana masjid ana pendopo. Dadi lak mabuk ning pendopo. Mendopo salat we. Allahu akbar. Salat. Pernah kejadian rakaat kedua HP ini muni. Ya Allah, diangkat Pak. Sini bro, aku jadi sholat. Aku batin patek teleng cah iki aku. Cara wong Madura patek teleng ngono. Lah Nuaiman iki dilanat. Ora oleh. Oh jenenge Nuaiman iku wong lucune ra umum. Kanjeng Nabi lho diapusi. Esuk-esuk gawa Kanjeng Nabi sarapan bakule diajak. Kanjeng Nabi dahar, Nuaiman melu dahar. Rampung dahar Nuaiman minggat tak kandhani. Kanjeng Nabi bengok, Nuaiman, kowe iki nggawa bakul ora mok bayar langsung mulih kepiye? Napa jawabane Nuaiman? Apa ya pantes wong kula niku kawula biasa mbayari Kanjeng Nabi, lek ora pantes. Dadi lek ana wong takon, Gus Miftah lek ngaji kok sereng karo guyon. Halah Kanjeng Nabi lho guyon karo Nuaiman. Nuaimane guyone malah bosok banget tak kandhani. Zaman Kanjeng Nabi sedo khalifah diganti Utsman. Utsman bin Affan dadi khalifah. Lah ana wong wuto pengen nguyuh kebelet nguyuh ning masjid. Takon karo wong masjid, aku pengen nguyuh, mbok teterke ning kamar mandi." Diterke ndelalah sing ngeterke Nuaiman. Diantar kemana sama Nuaiman? Mboten teng toilet tapi teng mimbar. Akhirnya wong niki nguyuh ning mimbar tong ngoten iki. Wah, akhirnya, "Mas, kok kowe nguyuh ning kono?" "Lah aku mau njaluk diterke ning WC kok, kurang ajar. Sapa sing ngeterke aku? Nuaiman. Tak goleki gebuk ndase." Sisuwe moro ning masjid. Endi jenenge Nuaiman? Delalah ning masjid iki mung ana Nuaiman tok. Oh, kowe goleki Nuaiman, ayo tak terke. Sing nyangking ya Nuaiman iki wae. Anda tahu diantar kemana? Sayyidina Utsman nembe salat iki lho sing jenenge Nuaiman. Tidak ndase karo wong buta niki. Kula guyone Nuaiman bosok to, Pak. Jadi lah kiai-kiai NU ki ngajine kadang-kadang karo guyon santai wae le. Dengan ilmu guyonanmu menjadi bermutu, dengan guyon ilmumu tidak bikin jemu. Ngono. Kowe apa-apa mau salah ke, adolanmu kurang ado kok. Aturumu kurang bengi, kancamu kurang ogel apa? Kopimu sangit. Ya kuwi mah dadi. Nabi itu mohon maaf, wong ini kita jadi openi ini loh. Milo kau saya aku melu openi wong nakal. Kau yono cerita nusa kau Kanjeng Nabi. Maka hasanah keilmuan kiai kiai NU di kuangnya slow slow Pak Bupati. Nyuwan teh orang ada udah emosi. Nyuwan teh ono sing kondo wong NU ngambek orang dikai Menteri Agama. Sapa? Sorry. Orang dikai Menteri Agama kok ngambek orang ada cerita nih. NU tidak mengabdi kepada Presiden tapi NU mengabdi kepada NKRI. Betul? Presiden mung 5 tahun NKRI harga mati. Ya mau diuntal mau men mau Menteri Agama. Derajat NU lebih tinggi daripada Menteri Agama. Ngapa? Oh, saya ngomong Menteri Agama soal cidar, cangkrang, cingkrang, identik dengan radikalisme. Aku rasa setuju. Kulo ngoten iki malah seneng awake dhewe iso ngritik pemerintah wong oleh tapi dengan cara yang santun. Kulo wingi tanggal 5 diundang ILC TV One tapi kulo ora iso mangkat. Ditanya soal radikalisme, apa jawaban saya? Saya tidak sepakat kalau jenggot, cadar, cingkrang diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dianggap pakaian yang paling sunnah. Sopo sing kondo? Kalau Anda mengatakan cadar sunnah silakan pakai. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu. Kula nang Jakarta mlaku-mlaku ning mall karo bojo kula. Diomong ro, bojone kiai ra nganggo cadar. Lho, kowe ngopo ngurusi raine bojoku? Jangan-jangan kowe naksir ya. Aku ya ngono to. Ha bojoku ayu je padake. Kalau Anda menganggap cadar sebagai sunnah, silakan pakai. Enggak juga silakan, enggak usah pakai. Tapi jangan pernah merasa yang pakai cadar merasa lebih suci daripada yang tidak pakai. Karena saya meyakini secara fikih muka itu bukan aurat. Makanya bojo kula ora nganggo ora apa-apa. Mila tak kandhani, kowe nganggo cadar karepmu ora ya karepmu, wong rai-raimu dhewe. Tapi aku ya ora setuju. Melawan radikalisme itu bukan di penampilan. Karena radikalisme itu ide, pemikiran, gagasan. Yang perlu kita lawan pemikirannya, bukan penampilannya. Koncoku sing jenggot oke, ya cinta karo Indonesia. Sing cingkrang ya oke, RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Dan mereka juga cinta Indonesia. Tapi melawan radikalisme itu adalah dengan melawan ide, pemikiran, gagasan mereka. Maka bagi mereka yang terpapar radikalis, pilihannya cuma dua. Mau dibina atau dibinasakan. Betul? Ngono wae. Kok duwe pikiran Pancasila ora cocok karo Indonesia? Minggato songko Indonesia. Kalau mau diajak bicara, kalau enggak mau dibuat diam selama-lamanya. Modar kowe aku. Mila saiki lah ngomong kondo NU ngambek radikale Menteri Agama. Oh, sorry. Derajat NU lebih tinggi daripada Menteri Agama. Menteri Agama khotbah ning Istiqlal orang nganggo selawat. Ya Allah. Iki Menteri Agama cap apa aku? Wong selawat kok ora diwaca rupane khotbah. Tapi ya ora apa-apa. Menteri Agamane nduwe kebijakan apik didukung. Lek elek ya dikritik. Sing penting watawa sobil haqi watawa sobis sabar. Sekali lagi, saya tidak terima kalau dikatakan NU kecewa gara-gara tidak punya Menteri Agama. Orang gagas. Ono Menteri Agama, ora ono Menteri Agama, NU tetap mencintai NKRI. Setuju? Ngono. Santai wae, Bro. Banser ora usah baper. Tapi malam hari ini kita bersama-sama dalam barisan baper. Apa? Barisan pencinta Rasulullah. Ambiar mania. Jarane kampunge jenggot tok iku ora duwe jenggot. Apa? Iku malah jenggote telu kaya wedhus ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, pola dakwahnya Rasulullah seperti itu, Pak. Merangkul bukan memukul. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, dakwah itu harus bil rahmah dengan kasih sayang. Maka definisi kiai menurut Imam Al-Ghazali, kiai itu harus memiliki sifat apa? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Milo sing slow-slow mawon, lak nangani persoalan umat sing santai mawon, Pak Wabuk. Wo, kaya Mbah Bisri Mustofa. Bisri Mustofa niku bapakne Mustofa Bisri, Gusmus. Santrine Cina, bapakne Kristen. Mati. Pak Kiai, bapak kula mati. Sing Kristen kae, nggih. Terus piye le? Mbok disolati. Kamu mendase to? Wong Kristen njaluk disolati. Tapi kebijakan Kiai NU luar biasa, wah sangat bijak. Ya wis lah aku tak mangkat. Kiai Bisri Mustofa tidak pas salat duhur. Santri ini diajak di depan jenazah orang Kristen tetap sholat, tapi mboten sholat jenazah melainkan sholat duhur. Anake takon, Mbah Kiai, kok sholat jenazah beda kados adate? Ora kaya biasane. Oleh beda. Kenapa? Soal iki jenazah paket khusus. Oh kiai anu dilawan. Santai wae. Kaya kula golek iki ya. Telung dino ramulih saka pondok kula. Gara-gara putus cinta, 3 bulan sebelum pernikahannya ditinggal karo calon tunangannya. Moro gen kula ra minggat-minggat, kula ngaji seminggu dinteni. Kowe iki ngopo? Pokoke kula sadrenge duwene donga pelet kali Gus Miftah kula ra mulih. Lemodar aku ya ngono. Apa rupaku kaya dukun aku ngono to? Padahal kula niku paling ra seneng lek ana wong moro ning pondok ngomong masalah suwuk. Mila banser aja moro nggonku, Gus mbok tulung kula disuwuk men kebal. Ana nggo gotri sak ombyok. Mang suwuk Gus, kula untale men kebal. Aku yo jawab lak gotri iki iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak peleke aku yo ngono to. Akhire kowe ngopo? Kula pokoke sadrenge angsal pelet kalian jenengan kula rung mulih. Kowe iso ngaji apa ora? Mboten saged. Tau maca Quran, mboten nate. Tau salat, mboten nate. Ya Allah. Akhire kula ajak mangan tak wene donga. Ola mung waton. Ya iki diwaca. Kula wene donga apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sak-sakku kae ya ta. Niki donga pelet. Sing penting watonen aku ngono. Matone kapan? Sawaya-waya. Neng kowe kudu salat. Nggih. Akhire bar salat tangane diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Arepe mangan. Ayo mangan karo aku. Ndonga dhisik. Ndonga apa? Sing mau nggih. Allahumma inni a'udzubika. Muantep bocah ini. Tah Jakarta, Pak. Wah, akhire ana mulih. Pasar ini meneh. 3 bulan kemudian moro meneh nggen kula. Waduh, nggowo bocah wedok kae. Kowe ngopo meneh? Kula badhe matur nuwun kali Gus Miftah. Dongane mandi. Wah, gagah kae to. Ah, wis go awake oleh-oleh macam-macam nika. Akhire tak ajak mangan. Kowe iki goblok to napa jeneng ra ngerti? Lah cetho iki donga pelet to. Akhire tak wene buku bocah-bocah diniah nika. Nyo diwaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa masuk toilet. Lah nyatane yo mandi kok. Mila awakmu kok ndonga rasa sepaneng-sepaneng, guyon wae karo Gusti Allah, guyon iki ra apa-apa. Apa ana Gusti Allah diajak guyon iso jaman Nabi Musa. Nabi Musa niku lak umate kekeringan panjang ra ana udan. Akhire napa salat istisqa. Salat istisqa pengen telu tetep ra ana udan. Akhire Nabi Musa matur, "Gusti, kok kula pun salat istisqa dereng udan?" Akhire Allah dawuh, "Mus, kamu tidak akan saya kasih hujan karena dua hal. Yang pertama, kowe mergo umatmu ra ukur, gaweane padu, gaweane bermusuhan. Selama umatmu tidak bisa akur dan bermusuhan, tidak akan aku kasih air hujan." Nabi Musa itu tak takon. Umat kula sing ra iso akur sapa? Mangkandake kula, kula senenane. Napa jawabane Gusti Allah? Aku ra bakal ngandani kowe, Mus, Mus. Mosok Gusti Allah ngrasani padake wong Sidoarjo, Mus, Mus. Padak ki wong sing jilbabe kuning, Mos, Mos. Kuwi marep pengajian mangkat jam 7 jam 3 wis dandan tak kandhani. Raine ki lho didempul wedak FIFA nomor 4. Kuwi ngono ki nang omah ya sing ayu delok bojomu, bila perlu bojomu takoni, "Mas, iki malam Jumat. Jenengan paling seneng nyawang kula pas pripun?" Ha bojomu kandha, "Jengking, kuwi ya jengking." Ngono manut karo wong lanang kok. Mlebu kamar, kok bar iki mulai pengajian langsung mlebu kamar, adus sing wangi, mlebu kamar bojomu dibengoki, "Mas, untone pun siap." Ngono. Oh, lah Pak Bupati beda, mlebu kamar Pak Bupati karo nyanyi, "Kembang, kembang kantil, manten nanyar diring bedil." "Hono celeret tiba jundil, aku kaget cekelan kene." Ngono kaya. Jos. Awakmu penak ketemu bojo laku ning hotel dhewe. Ya Allah. Merongos, merongos aku. Nempel matamu, nempel kaya iki wah umur bocah iki. Kiai kon nempel. Emangnya aku cowok apaan? Kiai kok ngelonte, kan gak pantas. Cangkeme nempel. Wih, mlebu kamar ngono kuwi. Karo bojone kok itungan. Ngosana contoh kesel pengajian aja nolak bojomu. Kok bojomu njaluk, Bu, aku njaluk, aku kesel ya, Pak. Terus pripun, Bu? Prasmanan mawon ngono. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe ngono. Pak Mabub, mangkene kondur to. Bu, prasmanan nggih, ngono lho, Pak. Makanya nyuwun sewu, enggak ada tatanan umat ini yang tidak bisa diselesaikan kalau kita berpatokan kepada akhlaknya Rasulullah. Ora ono. Soal kepemimpinan, Pak Wabub cukup ndelok Kanjeng Nabi sebagai presiden, selesai. Kanjeng Nabi iki dadi presiden, pernah satu saat Kanjeng Nabi ngimami salat watange kemrutuk. Allahu Akbar, kruwel. Rampung sholat, takoni kali para sahabat. Kanjeng Nabi, ada suara gemuruh dari badan Anda. Itu suara apa? Kanjeng Nabi tajik ngapusi, serah nopo-opo. Maafi muskilah. Kula krungu kali konco-konco, suaranya kemrutuk. Akhirnya Kanjeng Nabi membuka jubahnya. Ada satu ikat kain yang mengikat badannya Rasulullah. Begitu dibuka isinya batu dan kerikil. Para sahabat bertanya, Kanjeng Nabi, apa yang kau lakukan? Kenapa di tubuhmu ada banyak batu dan kerikil? Apa jawaban Rasulullah? 3 hari 3 malam saya tidak makan. Kenapa engkau tidak bilang kepada kami? Engkau kan presiden. Apa jawabannya? Saya tidak mau meresahkan umatku. Saya tidak mau membebani umatku. Jajal kita kandani. Presiden sampai tidak makan 3 hari. Saya kita dilurahi gaya nirawmu. Ana wong ngira iki. Dilurai. Dadilah Pak Wabub momane pengajian ra nyumbang iki yo aku yo maklum Pak Wabub maklum. Soalnya wakil bupati iki gajine titik. Ora kandhani ya. Bupati gajine mau 6 juta tak kandhani. Wabub yo paling 5 juta lah. Gilo, mikir rakyat kan dia kumisnya putih kabeh tak kandhani. Wong gajine mung titik kok. Mila kowe lak pengen wakil bupatimu, bupatimu ora korupsi, ora usah kakean ngecokke proposal karo bupati. Ngono, dadi lak wakil bupati rawuh pengajian ngoten iki ora usah mok jaluki proposal. Ning becike wakil bupati ya ninggali ngono. Ngono carane. Saya mboten Pak Wabu pengajian ngoten iki. Saya nanggap dewe. Saya ra nanggap. Mung numpang. Pak Wabu mulai mikir. Jancuk kiai ini. Salah milih kiai ini. Los ra rewel. Ada yang tidak dicontohkan Rasulullah. Ayo. Maka saya katakan, kiai itu tidak untuk dicontoh. Karena tugas kiai itu adalah ngajak umat supaya nyontoh. Sesuai insya Allah tanggal 14 Desember, saya sama Pak Kapolres diminta pengajian di stadion. Stadion mana, Mas? Di Gor Sidoarjo. 15. Pak Wabub, rawuh nggih. Heh. 14 Desember. Kula jane iki wegah ngajeni Sidoarjo. Oh, Wabu ora tau nambah yo. Nggih, Pak Wabu asu. Ora apa-apa, Wabu. Kula kelak seneng karo wong kula garapi, lara seneng ora tak anggap. Pokoke wakil bupati gelem ngaji insyaallah selamat. Amin. Dung aku sudah di bupati Pak Wabub. Ini yang ngundang dewe. Kenapa? Ya malam toh. Alah-alah, aku ini ngomong-ngomong pengen tak delok tomongan. Kemayu. Kalau toh kamu janda, aku gak akan mungkin nikah dengan janda tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku kan bisa mati duluan. Aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Kowe ngomong nempel meneh tak ajar. Maka dengan cara apa kita mencintai Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Kula kondo orang lain mengatakan bid'ah, menurut saya maulid itu sunnah. Buktine napa? Ketika Kanjeng Nabi melakukan puasa, ditanya, Kanjeng Nabi tidak mengatakan hari Senin itu kalau puasa pahalanya seperti ini. Enggak, Kanjeng Nabi tidak ngomong pahala. Tetapi Kanjeng Nabi mengatakan apa? Kenapa saya berpuasa hari Senin? Karena hari itu adalah hari kelahiranku. Berarti setiap dino Senin Kanjeng Nabi memperingati maulid. Kirungokno. Puasa lain ketika ditanya, puasa Muharram pahalane apa? Ono Pak Wabu. Puasa Ramadan pahalane apa? Ono. Begitu ditanya hari Senin, kenapa disunahkan berpuasa? Bahkan itu puasa terbaik, sunnah terbaik. Rasul hanya mengatakan, karena hari itu adalah hari wulidtu, di mana aku lahir. Artinya apa? Sepanjang hidupnya, setiap hari Senin, Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya. Lha ngawae dhewe mung setahun pisan udah dadi protes. Jenenge ana dasare goblok, goblok aku. Maka saya sampaikan ya, ini penting banget. Kula wau dalu ngomong. Salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada mereka yang salah milih pengajian. Kula niku nasihati wong salah pergaulan, wong mabuk, wong narkoba, wong sing gaweane dunia malam kula iso. Tapi lek kon ngandani wong sing salah milih pengajian, angel ora omong. Oh, pemene salah milih guru. Gurune mung radio. Jarene Gus Miftah lak gurune radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora ana wujude niku jenenge entok. Son sembore semiki mas yo tak udan. Kowe iki ngentut e fales sok bengok. Ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Ya kuwi mau salah milih pengajian iki mau angel dinasihati. Rumangsa paling bener. Wingi malam Minggu Paing ulang tahun pondok kula Mas Dedi dugi teng pondok. Apa bro yang kamu rasakan? Aku tuh pusing, Gus. Setiap hari saya di SMS, di WA sama orang. Apa? Saatnya Mas Dedi kembali kepada Ustadz Sunnah. Jangan hanya ngaji sama Gus Miftah. Kayak ngapa kayak? Kesetrum, mudar gue. Ayo gue. Pokoknya lana pengajian, mati kesetrum, mati ini sahid. Yakin. Orang percaya jajalan. Ayo gue. Mas Dedi dikatakan begitu Pak Wabu. Mas Dedi mau ngaji dengan banyak orang. Cari ustadz-ustadz sunnah. Lah sama Dedi dipancing. Yang dimaksud ustadz sunnah itu apa? Ustadz yang selalu mengembalikan kepada Quran dan hadis. Ya, menurut Gus Miftah gimana? Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kalau orang-orang seperti itu dengan delok gening medsos nih kok. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Wah kayak, ada tulisan Gus Miftah los ra rewel. Aku los panitiani rewel tak ada. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Jelas. Karena barangkali mereka selama ini meninggalkan Quran, meninggalkan Hadis. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan Hadis. Ngapa bengok-bengok kurang menggawean? Saat ini mau antep jadi wong Islam, sesok tahun bulan Februari aja kula ajak umroh. Sing kula mumet siji, begitu umroh tahalul, sing dipotong apa nih jal? Ayo. Masa ndase tak ketok aku. Jadi itu bulan Februari rencana kula Mas Dedi ajeng kula ajak umroh. Ada momet ndase, ora duwe rambut kok sing diketok apane sok aku. Wingi nesu-nesu pas syuting kali kula. Kula rampung sisiran ngoten iki, nyoh, kamu sisiran genti. Matamu enggak punya rambut disuruh sisiran jarene.

jadikanlah bangsa kami bangsa yang aman, jadikanlah bangsa kami bangsa yang makmur, jadikanlah bangsa kami bangsa yang sejahtera, jadikanlah bangsa kami bangsa yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan pernah Engkau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan bangsa kami tercerai-berai ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, semua kami yang hadir malam hari ini ya Allah, dilandasi rasa cinta kami kepada Rasulullah ya Allah. Dilandasi kerinduan kami kepada Rasulullah ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah, bersama dengan Nabi-Mu di surga-Mu ya Allah, bersama dengan Rasulullah di taman surga-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah rasa cinta kami malam hari ini kepada Nabi kami ya Allah, menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakit dan Engkau sembuhkan ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah mempunyai persoalan hidup apapun itu masalahnya ya Allah, sekembalinya dari tempat ini Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Berikan kebahagiaan kami di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ketika Engkau panggil kami untuk menghadap-Mu ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, wa qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah wa akhtim lana min qabil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.